بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Kita akan masuk min ayatul qard wal ariyah. Dari ayat-ayat tentang al-qard dan tentang ariyah. Naam. Al-Qard adalah daf'u malin ala sabili tamlik liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Al-Qard adalah menyerahkan harta ala sabili tamlik, untuk dikuasakan, dimiliki. Liman yang tafi'u bihi, kepada orang yang mengambil manfaat dengannya, wayaruddu badalah, dan nanti akan mengembalikan gantinya. Minjam. Al-Qard meminjam. Ini juga sama dengan dain, berutang. Nah, wal ariyah daf'u aynin liman yantafi'u biha majanan wa yaruddha. Ariyah adalah menyerahkan ain, sesuatu tentu, barang tertentu, kepada orang mengambil manfaat dengannya, majanan, maknanya tidak membayar, gratis dia memakainya, bayar dua, kemudian nanti akan dibalikkan lagi barang itu. Ini bedanya qard dengan ariyah. Kalau qard, barang yang dipakai itu nanti bukan itu yang dibalikkan. Tapi kalau ariyah, barang yang itu yang nanti dibalikkan kembali kepada pemiliknya. Nah, misalnya seseorang meminjam uang itu dipakai, kemudian mungkin satu bulan atau berapa hari dia kembalikan lagi kepada pemiliknya. Itu disebut al-qard. Karena uang yang dikembalikan bukan uang yang dulu dia pinjam. Uang yang dulu dia pinjam sudah habis untuk keperluan dia. Kemudian dia mengembalikan uang itu dengan zat, dengan uang yang lain, tapi nominalnya sama. Itu namanya al-qard. Menyerahkan harta untuk dimiliki orang lain dan diambil manfaat dengannya, kemudian dibalikkan gantinya. Nah. Kemudian kalau seorang meminjam motor misalnya, dipakai, dimanfaatkan, setelah itu dia balikkan motor itu sama motornya, ya motor itu yang dia ambil, itu namanya ariyah. Ini bedanya qard dengan ariyah. Ya. Kalau ariyah, barang yang dia pinjam itu dibalikkan lagi. Kalau qard, barang atau harta yang dia pinjam itu dibalikkan dengan barang yang lain. Karena memang al-qard ini pasti habis. Nah, Syaikh rahimahullah, beliau tatkala ditanya apakah ada perbedaan bainal dain wal qard, apakah ada perbedaan antara dain dan qard? Kasabul al-qard huwa min ad-dain. Qard itu termasuk dari dain hutang. Ad-dain ya um. Dain itu lebih umum. Nah. Baik. Utang uang itu disebut dain, disebut qard. Atau mungkin seseorang pinjam makanan. Dia makan habis, atau pinjam beras, atau semisalnya, kemudian besoknya diganti dengan berat yang sama. Mungkin pinjam beras satu kilo, dia masak, dia makan, kemudian besoknya dia ganti. Naam, beras itu. Tapi beras yang dia serahkan, ini beda dengan beras yang dia pinjam, ya, barangnya. Nah, itu disebut al-qard. Jika barang yang diambil dan yang diserahkan itu sama, ya, yaitu barangnya, baik, maka dia disebut al-ariyah. Nah, kita akan baca al-ayatul ula. Ayat yang pertama. Dalam suratul Baqarah ayat 195. Qala Allahu ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Muhammad bin Sulaiman Zaini rahimahullah telah menyebutkan if'alul ihsan fi ibadatillahi ta'ala wa mu'amalatin nas, makna aksinu, perbuatlah kebaikan dalam ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan manusia. Innallah, sungguhnya Allah yuhibbul, menyenangi al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Naam. Kemudian beliau sebutkan adalah al-makna al-ijmali. Ya'murullahu ta'ala ibadahu bil-ihsan. Allah ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dengan kebaikan. Wa huwa syamilu lil ihsan fi ibadatillah wal ihsan fi muamalatin nas. Yang ihsan ini mencakup ihsan dalam ibadah kepada Allah dan ihsan dalam bergaul bermuamalah dengan manusia. Berinteraksi dengan manusia. Fal ihsanu fi ibadatillahi ta'ala, dan ihsan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, itqanuha raghbatan wa rahbatan wa tiba'an. Makna ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itqanuha, yani menyempurnakannya, sempurna menjalankan ibadah, raghbatan wa rahbatan, berharap dan cemas, khauf, wattiba'an, dan ittiba', mengikuti Rasulullah dalam cara beribadahnya. Itu mana al-ihsan fi ibadatillah. Dikerjakan ibadah itu dengan mutqin, dengan itqan, dengan sempurna. Dalam ibadah itu dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah itu dia khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjalankan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa li hadza fassarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Oleh karena itu Rasulullah SAW menafsirkan ihsan ini dengan sabda beliau, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak bisa melihatnya, melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihatmu. Naam. Itu ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa amal ihsan fi muamalatin nas, adapun berbuat baik dalam bermuamalah dengan manusia, fa antakuffa adzaaka anhum, maka kamu menahan gangguanmu dari mereka, tidak mengganggu mereka. Wa tadzula lahumul ma'rufa, kamu berikan kepada mereka hal-hal yang baik. Naam. Tidak mengganggu orang lain, sebaliknya memberikan kebaikan kepada mereka. Kaful adha wa badlun nada, menahan agar enggak mengganggu orang lain dan berupaya memberikan kebaikan kepada orang. Itu makna ihsan fi muamalatin nas. Kemudian kata beliau, wa yahtimullah ta'ala al-ayah, Allah kemudian menutup ayat ini bibayani mahabbati lil muhsinin, dengan penjelasan kecintaan Allah kepada orang-orang berbuat kebaikan. Targhiban fil ihsan watajian alaih, dalam rangka untuk memberikan semangat, naam, dalam kebaikan, agar hamba-hamba Allah semangat untuk berbuat baik, baik itu fi ibadatillah maupun fi muamalatin nas. Naam. Akhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama kata beliau, masru'iyatul ihsan fi kulli syai'in minal ibadat wal muamalat. Disyariatkannya berbuat baik fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Minal ibadat wal muamalat, baik dalam ibadah kepada Allah maupun bermuamalah. Baik dengan manusia. Ihwan fi din azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam juga menyebut dalam sebuah hadis, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, maka baguskanlah dalam membunuhnya. Naam. Membunuh dalam rangka qisas, membunuh dalam posisi perang. Baik. Hingga tidak boleh kemudian naam membunuhnya dengan pelan-pelan. Ia akan membuat sakit dan menderita objek yang dibunuh. Ya. Baik. Ini fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabha. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Fokus dalam menyembelih. Nah, yang pertama berkaitan dengan musuh. Kalau perang atau seseorang yang mendapatkan hak kisos. Yang kedua terkait dengan hewan. Ya. Tetap diperintahkan ihsan berbuat baik tatkala menyembelihnya. Walihidda ahadakum safrata, undaknya diasah alat yang dipakai untuk nyembelih sehingga tajam, sehingga betul-betul naam bagus untuk nyembelihnya. Walirih dhabihatahu, dan diberikan rasa nyaman binatang yang mau disembelih. Naam. Ini menunjukkan Islam memerintahkan al-ihsan ala kulli syai' atau fi kulli syai'. Nah, baik itu manusia maupun binatang. Kemudian yang kedua, masru'iyatul iqrat wal i'arah li'annau ma minal ihsan. Disyariatkannya al-iqrat wal i'arah, yakni fard wal ariyah. Yang tadi sudah sebutkan definisinya. Meminjamkan. Karena keduanya termasuk perbuatan baik meminjamkan. Tapi tentunya dengan tujuan-tujuan baik. Bukan dalam perkara-perkara haram. Baik qard maupun i'arah atau ariyah. Jika itu sebagai wasilat dalam perkara yang haram, maka haram untuk na'am memberikan pinjaman. Tapi jika itu perkara-perkara yang mubah atau bahkan perkara yang wajib, ya, maka hukumnya wajib atau mubah. Cuma ini termasuk ihsan. Faedah yang keempat dari ayat ini, isbatul mahabbati minallahi ta'ala, menetapkan sifat kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah memiliki sifat mencintai. Yaliku bijalalihi wa bi'azamatih. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang keempat faedah dari ayat ini, innal ihsan min asbabi mahabbatillahi ta'ala lil 'abdi. Bahwasanya perbuatan baik itu termasuk sebab-sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Nah, cara untuk mendapatkan mahabbatullah, untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Baik. Sekarang al-ayatul thaniyah ila khamisah. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Qala Allahu ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْلٌ, maka wail, kalimat wa'id, kata untuk ancaman, atau ismu wadin finnar, atau nama lembah yang ada di neraka. Maka wail, naam, telaka, atau akan mendapatkan lembah yang ada di neraka. Untuk siapa ini? Lil musallin. Untuk naam orang-orang yang menjalankan sholat, yang mendapatkan ancaman ini orang-orang yang menjalankan sholat. Terus bagaimana yang tidak menjalankan sholat? Ini untuk orang-orang menjalankan sholat yang mereka miliki sifat alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka ini dari salatnya mereka sahun, ay ghafilun, lalai mereka dari salatnya. La yuqimunaha 'alal wajhil matlub minhum fil ikhlas awil mutaba'ah. Orang-orang yang lalai, yang tidak menegakkan sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan, dengan keikhlasan atau mutaba'ah. Naam. Orang-orang sholat yang ini yang mendapatkan ancaman, yang lalai, yang mereka tidak ikhlas, yang mereka tidak mutaba'ah dalam menjalankan sholatnya. Naam. Dan juga para fasirin juga menyebutkan mereka-mereka yang lalai dari waktunya, yang mengakhirkan sholatnya, dia mendapatkan ancaman. Alladzina hum yura'un, yang mereka itu menjalankan ibadah, liyarahumun nas, agar dilihat manusia. Fayamdahuhum alaiha lalillahi ta'ala, kemudian dipuji-puji oleh manusia, tidak mengerjakannya karena Allah. Ini sifat-sifat orang mendapatkan ancaman wail. Orang yang sholat, yang sholatnya lalai dia, sehingga mengakhirkan waktu-waktu sholatnya, tidak menjalankan salat dengan ikhlas, kemudian yang menjalankan ibadah riya agar dilihat, diperhatikan manusia, mengharapkan pujian-pujian mereka, dan sifat berikutnya wa yamna'unal ma'un. Dan orang-orang yang yamna'un, orang-orang yang menghalangi. Naam, orang-orang yang enggan untuk memberikan pinjaman. Ma yantafa'u bi min al-bait. Yang tidak memberikan pinjaman dari perabot rumah tangga. Panci atau semisalnya yang sering dipakai untuk alat-alat masak. Nah, jika ada yang pinjam, tidak diperbolehkan. Baik, termasuk al-ma'un. Naam. Kal ina warisha wadal, bejana, tali, timba, dan semisalnya, yang tidak mau menyembuhkan barang-barang yang ringan, yang remeh, ini mendapatkan ancaman wailun. Baik, kita lihat al-makna al-ijmali. Qala rahimahullah, yata'adullahu ta'ala al-musallin al-muttasifina bil-awsafit salasati taliyah. Allah mengancam orang-orang yang sholat, yang mereka memiliki sifat dengan tiga sifat ini. Ahaduhuma, yang pertama, annahum ghafiluna an sholatihim. Mereka lalai dari sholat-sholat mereka. La yukhlisuna lillahi fiha. Mereka tidak ikhlas untuk Allah dalam menjalankan sholatnya. Wa la yattabi'una rasulahu. Mereka tidak mengikuti rasulnya dalam tata cara sholatnya. Wa la yuqimuna 'alal wajhil matlub minhum. Mereka tidak menegakkan sholat sesuai dengan yang diperintahkan dari mereka. Ini sifat yang pertama. Asalnya yang kedua, annahum yura'una an-nasa fi ibadatihim. Mereka bertujuan diperhatikan manusia dalam ibadah-ibadah mereka. Kemudian yang ketiga, annahum lam yabdiluna al-ma'rufa in kana qalilan. Mereka tidak memberikan kebaikan meskipun sedikit. Faida su'ilu syai'an wa in kana zahidan kalma'un mana'ahu. Jika mereka diminta sesuatu meskipun itu barang-barang yang remeh, kalma'un, ya, seperti al-ma'un tadi yang telah ditafsirkan, alat-alat perabot rumah tangga yang bisa dimanfaatkan, mana mereka menolaknya, enggak mau minjamkan. Dalam keadaan barang-barang itu juga tidak terpakai di rumah. Mereka tolak untuk meminjamkannya. Tidak berbuat ihsan. Baik. Orang-orang yang sholat yang terdapat pada yang tiga sifat ini, inilah mereka-mereka mendapatkan ancaman. Fawailun. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Al-wa'id ala man ghafala an salatihi wa adha'aha. Ancaman bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya dan menyia-nyiakannya. Menyia-nyiakan sholatnya sehingga sampai keluar waktu sholat. Yang kedua, al-wa'id alal mura'ina fi ibadatihim. Ancaman bagi orang-orang yang riya pada ibadah-ibadah mereka. Yang ketiga, dhammu man mana'a i'aratal ma'un wa nahwih idza tuliba minhu. Celaan bagi orang-orang yang tidak mau meminjamkan perabot rumah tangganya dan yang semisalnya jika diminta barang-barang yang ringan, barang-barang yang remeh. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Jadi meminjamkan barang, harta yang kita miliki untuk orang lain dalam kebaikan yang termasuk al-ihsan. Dan pelakunya akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu al-qard maupun ariyah. Yang nanti dibalikkan barangnya itu. Nah, ini ariyah atau ganti dengan yang lainnya. Naam. Khamhudina azani wa azakumullah. Ini semua masuk al-ihsan wal-ma'ruf. Sehingga Rasul menyatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sadaqah. Nah, dan jika barang itu barang yang dipinjam al-ariyah tadi, kemudian ternyata hilang atau rusak, maka jika memang atas keteledoran pihak yang meminjam, maka dia wajib untuk menggantinya. Nah, dia meminjam kitab misalnya. Kemudian dia letakkan di luar rumah kehujanan rusak, maka dia harus menggantinya. Tapi jika dia sudah jaga betul-betul kemudian hilang atau rusak, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Naam. Ini ikhwan fidina anzani wa a'azakumullah. Baik, apa yang bisa kita ambil faedah dari al-qard wal-ariyah. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.